وقد اشتهر من موالي الصحابة وتابعيهم جماعات، فمن الصحابة سلمان الفارسي وبلال وزيد وصهيب وسفينة وغيرهم، ومن التابعين الحسن البصري وابن سيرين وابن مبارك وابن أدهم، ابن أدهم تو إبراهيم بن أدهم، وياقوت العرشي تلميذ لأبي عباس المرسي وغيرهم. فمعناه artinya katanya Habib Ali bin Hasan Al-Tos, لا تتكبروا أن تأخذوا العلم والحكمة عنهم. Jadi maksud daripada hadis Nabi tadi, ittakhuzu sudan. Jadi ambillah, jadikanlah orang-orang yang hitam itu sebagai teman nasihat kamu, pengajar kamu, guru kamu, dan sebagainya. Artinya maksudnya, jadi kalau seumpama mereka mempunyai ilmu dan hikmah, maka jangan-jangan kita itu bersombong untuk tidak mau belajar dari mereka. Itulah maksud daripada hadis Nabi tadi. Walahu ma'anin ukhra dhahiratun wala nutawwil bi dzikriha li'annaha wadihatun. Dan selain arti yang disebut tadi, banyak lagi arti-arti yang lainnya yang tampak, akan tapi kami tidak memperpanjang membahasnya karena itu sudah jelas. Wa amma aslu Luqman wa nasabuhu alaihi salam wa dzikru mubtada'i amrihi faqilah. Adapun asal usul daripada Luqman dan nasabnya alaihissalam, dan juga sebutan tentang awal mula perkara Sayyidina Luqman Al-Hakim ini adalah qila huwa Luqman bin Awra bin Nahur bin Taroh. Dia itu adalah Luqman bin Awra bin Nahur bin Taroh. Wa huwa Azar Abu Ibrahim. Taroh itu adalah Azar Abu Ibrahim, ayahnya Ibrahim. Atau ammuh atau pamannya. Wa qala Suhaili. Ada lagi sejarawan yang lain yang mengatakan huwa ibn Unqa bin Sarwan min ahli Ilah. Dia itu adalah ibn Unqa bin Sarwan min ahli Ilah, dari termasuk Gobilah Ilah. Wa qala Wahab innahu ibn ukhti Ayyub alaihissalam. Ada pula yang mengatakan bahwasanya Luqman Al-Hakim yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah anak dari saudara perempuan Sayyidina Ayyub alaihissalam. Wa qala Mughatil dzukira annahu kana ibn khalati Ayyub alaihissalam. Sedangkan ulama lain di antaranya Mughatil berkata bahwasanya Luqman Al-Hakim itu adalah anak dari bibi Sayyidina Ayyub alaihissalam, berarti misanannya Sayyidina Ayyub. Qala al-Waqidi kana Luqman qadiyan fi Bani Israil. Berkata Imam Waqidi bahwasanya dulunya Luqman itu adalah seorang qadi, seorang hakim di kalangan Bani Israil. Wattafaqal ulama, jadi bukan non itu ya, mim. Wattafaqal ulama, dan telah sepakat semua para ulama ala annahu hakiman wa lam yakun nabiyan. Beliau ini adalah seorang yang bijaksana dan bukan seorang nabi. Illa Ikrimah, kecuali sahabat Ikrimah. Fa innahu qala, sesungguhnya dia berkata kana Luqman nabiyan wa tafarrada bi hadzal qaul, dan hanya dia sendiri yang mengatakan bahwasanya Luqman itu adalah seorang nabi. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan khuyira Luqman, telah diberikan pilihan Luqman antara nubuwah dan hikmah. Fakhtarul hikmah. Kemudian dia memilih untuk hikmah. Waruwiya annahu kana na'iman nisfan nahari fanudiya ya Luqman. Dan diriwayatkan juga bahwasanya pernah dia tidur di siang hari. Tiba-tiba ada panggilan, ada seruan yang mengatakan, wahai Luqman, halaka fi an yaj'alaka Allah khalifatan fil ardi fatahkumu bainan nas. Apakah kau mau untuk dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai khalifahnya di atas bumi ini sehingga engkau menghakimi di antara manusia? Fa ajaba saut, maka dia itu menjawab suara tadi, wa qala, dan dia berkata in khayyarani rabbi qabiltul afiyah walam aqbalil bala. Kalau seumpama Allah memberikan pilihan kepadaku, maka aku lebih memilih untuk mendapatkan afiyah, untuk mendapatkan bebas dari godok, itu maksudnya, bebas daripada menjadi seorang hakim. Walam akbal bala, dan aku tidak mau menjadi hakim karena menjadi hakim itu sebuah bencana. Wa in azim aliyah, tapi kalau seumpama sudah Allah tentukan kepadaku begitu, fasam'an wa ta'atan, ya sudah, mau gimana lagi, saya akan melaksanakannya. Fa inni a'lamu annahu in fa'ala bi dzalika asamani wa anani. Karena aku sangat tahu kalau seumpama Allah Ta'ala menginginkan aku menjadi yang demikian, berarti Allah akan menjagaku dan menolongku untuk melaksanakannya. Faqalatil malaikatu bi sautin yasma'uhum wa la yarahum. Maka berkata para malaikat dengan suara saja, yang mana Luqman al-Hakim mendengar suara mereka tapi tidak dapat melihat kepada mereka. Lima ya Luqman, kenapa wahai Luqman? Qala li annal hakim bi asyaddil manasib bi asyaddil manazil wa aqdariha. Kan dikatakan tadi, kalau seumpama aku diberi pilihan, aku tidak memilih untuk menjadi hakim. Tapi kalau Allah menunjuk aku, ya gimana lagi, terpaksa aku laksanakan, katanya. Ditanya oleh malaikat, kenapa engkau tidak mau? Maka dikatakan oleh beliau, karena hakim itu berada di dalam kedudukan yang paling tinggi, tapi juga yang paling rendah. Yang syahudul mumikul limakan, yang akan meliputinya kezaliman dari segala segi. In yu'in, fabil haro an yanju. Kalau Allah membantunya, maka pasti dia akan selamat. Wa in akhto'a tariqal jannah, tapi kalau tidak, kalau dia salah, maka berarti dia salah menuju jalan ke surga, artinya ke neraka. Wa man yakun fid dunya dzalilan wala yusibul akhirah. Barang siapa yang berada di dunia ini dalam keadaan hina dan dia tidak berusaha mencari akhirat, orang yang semacam itu berarti orang yang hina di dunia dan tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Fa'ajibal malaikatu min husni mantiqihi. Maka heran malaikat dengan sebaik-baik ucapannya Luqman al-Hakim ini. Fanama, kemudian dia tidur. Wa'utiyal hikmah, kemudian Allah memberikan kepada dirinya hikmah. Fantabahu wa itakalum fiha, ketika dia bangun dari tidurnya, tiba-tiba dia sudah berucap dengan kata-kata hikmah tersebut. Sumanudiya ba'dahu Dawud alaihissalam. Kemudian setelah Luqman al-Hakim diberikan hikmah, maka kemudian Sayyidina Dawud gilirannya. Dipanggil, diserukan seperti seruan kepada Sayyidina Luqman. Faqabilaha, langsung diterima oleh Sayyidina Dawud. Walam yashtarit bima syarata Luqman. Dan dia tidak mensyaratkan sesuatu seperti yang disyaratkan oleh Luqman. Jadi kalau Luqman kan kalau mau dikasih hikmah, dia tanya dulu. Kalau memang itu diperintahkan Allah, ya gimana lagi? Kalau enggak diperintah Allah, aku lebih pilih tidak. Kan dia ngasih pilihan semacam itu. Tapi kalau Sayyidina Dawud tidak, langsung diterima. Oleh karenanya katanya di sini, fa huwa fil khati'ati ghayra marratin kullu dzalika ya'fullahu anhu. Ketika Sayyidina Dawud menerimanya tanpa mensyaratkan apa yang telah dipasrahkan kepadanya, akhirnya dia sering terjerumus ke dalam kesalahan. Berbeda sama Luqman. Luqman al-Hakim hampir dikatakan kata-kata bijaknya itu hampir tidak tersentuh dengan kesalahan. Wa kana Luqman yu'aziru Dawud bi hukmi, bahkan kadang-kadang Luqman itu membantu Sayyidina Dawud di dalam kata-kata mutiara dan kata-kata bijaknya. Jadi hikmah itu adalah sebuah keputusan yang tepat, sebuah perkataan yang indah tapi muatan maknanya itu syarat sangat penuh, sangat banyak. Itu hikmah itu. Wa qala Khalid Ar-Ribhi, kana Luqman abdan habasyian najjaran. Berkata Khalid Ar-Ribhi bahwasanya Luqman dulunya itu adalah seorang hamba habasyian, seorang hamba hitam dari Habasyah, najjaran, tukang kayu. Wa qala Sa'id bin Musayyib, kana khayyatan. Sedangkan Sa'id bin Musayyib mengatakan bahwasanya Luqman al-Hakim ini adalah seorang penjahit. Waruya annahu kana yar'awanaman falaqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil hikmah. Dan diriwayatkan pula bahwasanya ketika dia sedang mengembala kambing, tiba-tiba ditemui seseorang. Lalu dia berbicara dengan kata-kata mutiara. Faqala alasta fulan ar-ra'i, Fabima balagta ma balagta. Bukankah kamu itu adalah seorang pengembala dulunya? Lalu kenapa kau jadi seperti ini sekarang? Apa katanya beliau? Jadi kalau ingin jadi seperti Luqman al-Hakim, yang dia itu dapat berbicara dengan ucapan-ucapan yang luar biasa, sangat indah dan menyentuh kepada hati, dengan kata-kata mutiaranya itu, maka beliau katakan, aku dapatkan kata-kata hikmah itu dengan 4 hal. Yang pertama, bisitkil hadis. Aku tidak berkata kecuali dengan perkataan yang jujur. Wadail amanah. Aku selalu melaksanakan amanat. Watarki malaini, dan aku meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada artinya. Wal wafa bil ahad, dan memenuhi janji. Jadi dengan 4 hal itu, jadilah beliau itu menjadi seorang Luqman al-Hakim. Seorang yang dapat berbicara dengan kata-kata yang bijak. Wagala mujahid. Kana Luqman abdan aswad. Adalah Luqman itu adalah seorang hamba yang hitam. Adi musyafatain. Bibirnya itu besar. Doer gitu loh. Jadi adi musyafatain itu, bibirnya itu dua-duanya, yang bawah sama atas sama-sama doernya. Musyakakul qadamin. Kakinya itu terbelah-belah. Beliau ini. Tahu terbelah-belah? Dari sakingnya banyak jalan gak pakai sandal, jadi kapalan. Gitu. Tahu kapalan? Seperti kaki kamu itu loh. Itu namanya musyakkakul qadamain, pecah-pecah itu loh. Wa fi ba'dil kutubil mu'tamadah, dan di sebagian kitab-kitab yang dipercaya, nazala Jibril ala Luqman alaihi salam wa khayyarahu bainal hikmah wan nubuwah. Telah turun Jibril kepada Luqman alaihi salam dan dia memberikan pilihan antara mendapatkan hikmah dan mengemban kenabian. Fahtarul hikmah, maka dia itu memilih untuk mendapatkan hikmah. Fama sahabi janahi ala sadrihi fanatakabil hikmah. Kemudian Sayyidina Jibril mengusap dengan sayapnya ke dada Sayyidina Luqman. Akhirnya dia dapat berucap dengan kata-kata hikmah. Falamma wadda'ahu, ketika Sayyidina Jibril akan berpisah darinya, meninggalkannya, gola, dia berkata, usika biwasiatin fahfat hayak Luqman. Aku berwasiat kepada kamu dengan satu pesan, maka hendaknya kamu pegang pesan itu. Jangan kau lupakan. Apa itu? La'antut hilayadaka ila mirfakika fi famitinnin khairun laka min antas ala fakiran qadistagnah. Paham? Jadi kata Jibril, seandainya engkau masukkan tanganmu sampai ke batas siku, ke dalam mulutnya ular, itu lebih baik daripada kamu meminta kepada orang fakir yang sudah kaya. Paham? Ini kata-kata pepatah dari Malaikat Jibril. Seandainya engkau memasukkan tangan kamu sampai ke siku, sampai ke batas siku, ke dalam mulutnya seekor ular, itu lebih baik daripada kamu minta-minta kepada orang yang miskin, tapi sekarang sudah jadi kaya. Kenapa demikian? Disebutkan, dijelaskan oleh mu'alif. Gultu wahada musyahadun kasir, ini banyak kelihatan, banyak terbukti ini kata-kata ini. Fainal ghalib fi man kana kadzalik an yakuna harisan 'alal mal. Karena biasanya orang yang miskin itu dia sangat rakus kepada harta. Faham? Namanya juga orang miskin. Orang miskin itu seperti siapa? Ya seperti kalian semua ini miskin. Kalian semua itu miskin, berhak zakat. Kasih tahu sama orang-orang kalau mau ngasih zakat pada kalian itu berhak. Karena kalian nggak punya apa-apa. Kalau orang tua kalian kaya, kaya orang tua. Fem, orang tua kalian yang kaya, nah, kalian nggak punya apa-apa. Coba kalian nggak dikirim orang tua gimana? Nggak bisa makan, ya kan? Nah, berarti kalian tuh miskin, orang nggak punya. Jadi boleh menerima zakat. Nah, orang yang nggak punya itu kalau jadi kaya itu sombongnya bukan main biasanya. Nanti nggak? Orang nggak punya terus jadi kaya, sombongnya bukan main, itu yang pertama sifatnya. Yang kedua, pelitnya juga bukan main. Kenapa? Karena kebiasaan itu. Waktu dia nggak punya, sekarang kalian nggak punya apa-apa nih. Coba kalian ngasih Ustaz 100 ribu, berat nggak? Berat nggak? Andaikan, pasti andaikan berat. Gitu. Apalagi sungguhan. Kenapa? Karena nggak punya, 100 ribu nggak punya. Punyanya sudah diukur, dibatasi. Habis seminggu, habis 2 minggu, sudah ada batasnya gitu. Sehingga apa? sudah kebiasaan hidupnya begitu, gitu loh. Salah sibuk banyak, itu. Jadi bertahun-tahun jadi miskin, tahu-tahu jadi kaya. Kaya mendadak, gitu. Setelah kaya mendadak pun, tetap kemiskinnya itu, sifat yang waktu dimiskin tetap aja sama dia, gitu. 100 ribu, banyak, padahal dia punya uang miliaran. Nah, gitu. Makanya katanya Jibril, kalau kamu itu masukkan tangan kamu di dalam mulutnya seekor ular, lebih baik daripada minta sama orang yang miskin tapi sudah kaya. Nah, oleh karenanya lebih baik, enaknya jadi apa? Jadi orang miskin atau orang kaya? Hah? Pengen jadi orang miskin atau orang kaya? Rasulullah berdoa, Allah mahsyurni miskinan. Wa amitni miskinan. Wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin. Dan bangkitkan aku bersama golongan orang miskin. Nah, ada yang mau doa sama doa Nabi semacam ini? Ada enggak? Ada. Nah, ini kan Nabi yang berdoa, aku enggak dicontoh sih. Fem, semuanya doanya Nabi bagus, kecuali yang itu ya. Hah? Fem, jadi kalau untuk sekarang lebih baik jadi orang kaya. Kenapa? Lebih baik kawin sama orang miskin atau orang kaya? Jadi kalau kawin sama orang miskin, ya, orang miskin itu biasanya irian, orang miskin. Maruk. Kalau lihat makanan, maruk namanya. Kayak anak pondok biasa, kan? Anak pondok. Gitu. Ya namanya juga anak pondok miskin, kan? Biasalah, gitu. Terus, gak bisa ngeliat duit, apalagi yang merah warnanya. Nah, itu matanya itu ikut merah, katanya. itu loh. Hidupnya susah, mau makan gak enak terus, mau makan mikir dulu. Itu orang miskin, jadi hidupnya susah. Karena banyak hidupnya susah, kalau dia itu dijadikan istri, kebanyakan hidupnya itu susah. Ngerti gak? Kenapa? Kebanyakan hidupnya susah, jadi wajahnya itu murung. Wajahnya murung, jadi keluar, guratan-guratannya gitu. Ini kita bicara logika biasanya gitu ya. Gak percaya, perlu bukti. Gampang. Biasanya orang kota yang cakep atau orang desa yang cakep? Orang desa yang cakep atau orang kota yang cakep? Ini kita bicara umum, secara umum. Umumnya orang kota yang cakep atau orang desa yang cakep? Yang jawab orang desa berarti dia orang desa. Kenyataannya bukan seperti itu. Kenyataannya orang kota. Kenapa orang kota itu pakai bedak? Bedaknya yang mahal. Bedak apa namanya? Apa? Apa bedak yang mahal itu? Hah? Apa? Yang 1 juta lebih itu loh. Namanya aja gak tahu, Ustaz. Itu kan? Bagus jadinya. Jadi awet muda gitu loh. Kalau yang di orang desa kan gak pakai sabun. Kadang-kadang pakai itu apa? biasa bawa ini sebagainya. Ini kita bukan bicara walaupun Ustaz bicara orang desa, Ustaz sendiri orang desa gitu loh. Ustaz sendiri orang desa, tapi orang desa yang spesial gitu loh. Saya kan tinggal di desa Raci. Jadi seperti itu. Oleh karena itu maka di sini disebutkan seperti itu. Jadi lebih baik kehidupan itu kalau biasa sama orang kaya itu kan biasa hidupnya senang. Begitu dibawa ke dalam masuk dalam perkawinan, dia itu hidupnya senang. Jadi wajahnya itu berseri-seri, selalu membawa keadaan yang menyenangkan. Nah, tapi kalau dia itu dari orang miskin, biasanya seperti itu. Nah, itu pandangan sebagian orang. Dan umumnya orang semacam itu sekarang. Ya. Tapi kalau pandangan yang sebenarnya adalah semua itu tergantung. Kenapa? Orang kota itu lebih baik atau orang desa lebih baik itu alternatif kembali kepada masing-masing. Pribadi yang satu dengan yang lainnya mungkin beda. Mungkin di kota lebih jelek daripada di desa. Di desa mungkin lebih baik daripada di kota. Gitu. Jadi nggak bisa jadikan tolak ukur nggak. Gitu. Kama annal ghalib fiman kana ghaniyan tsumaftaqar ayyakuna samhan bil mal. Tidak sebaliknya kalau semua orang kaya kemudian jadi orang miskin. Itu masih penting. Karena apa? Biasa dia kaya, biasa dia ngasih banyak. Dia itu jadi miskin. Ngasih sesuatu 100 ribu itu bagi orang kaya enggak ada apa-apanya. Dia biasa ngasih 100 ribu. begitu dia itu bangkrut, miskin, ngasih 100.000 itu, nggak ngasih 100.000 itu nggak enak gitu, karena udah kebiasaan. Ngerti nggak? Nah itu maksudnya. Jadi kalau seumpama seseorang itu berangkatnya dari orang miskin, lalu jadi kaya, nah itu lebih baik jangan minta pada dia. Biasanya sombongnya bukan main, pelitnya juga bukan main. Jadi yang miskin kelihatan miskin gitu ya, yang kaya sama kaya gitu. Tidak, tapi doanya adalah yang miskin supaya jadi kaya, tapi bukan seperti orang miskin yang mendadak kaya, tapi seperti orang kaya yang tidak hemat dengan kekayaan untuk urusan akhirat, akhiratnya. Wa yusiru ala nafsihi man alima minhul man ulima minhul hajah. Jadi orang yang kaya kemudian dia itu menjadi fakir, biasanya dia mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Wa dzalika li baqai athari kulli min al halaini fi nafsi sahibihi zamanan tawilan li'iyadihi iya. Dan yang demikian itu karena pengaruh daripada setiap dua keadaan itu di dalam diri seseorang yang mengalaminya dalam waktu yang panjang, sehingga dia menjadi kebiasaan dalam waktu yang panjang itu. Wa amma ism Luqman wa nasabu, adapun namanya Luqman dan nasabnya, fahuwa Luqman ibn Unaqa bin Surur. Wa huwa nabiyyun min ahlil ayah. Yaitu adalah seorang nabi termasuk min ahlil ayah. Jadi nabi artinya bukan nabi, nabi yang berarti rasul itu bukan. Asya al-Fasana, umurnya 100.000 tahun ya, 1000 tahun ya. Wa adraka Daud alaihissalam, dia menjumpai Nabi Daud alaihissalam. Wa khazanul ilm, dan dia belajar dari Sayyidina Daud alaihissalam. Wa kana Luqman yufti qabla an yub'atha Daud. Itu bukan tak nun. Adalah Luqman itu memberikan fatwa kepada Bani Israel sebelum diutus Sayyidina Daud. Falamma bu'itsa qata al-fatwa, ketika sudah diutus Nabi Daud, maka mulai semenjak itu dia tidak berfatwa lagi. Faqila lahu fi dzalika, tatkala dia itu sudah tidak berfatwa lagi, maka ditanyakan yang demikian itu. Faqala, ala aktafi idza kufitu, apakah aku tidak merasa cukup kalau sudah ada orang yang mencukupi aku? Faham, mencukupi untuk berfatwa maksudnya. Wa kana Luqman alaihi salam katsirul fikir, adalah Luqman itu adalah seorang yang paling banyak berpikir. Fakur. Hasanul yakin, dia itu keyakinannya sangat kuat. Ahabballaha fa ahabbahullah, dia sangat cinta kepada Allah, akhirnya dicintai oleh Allah. Qala Abu Darda, berkata sahabat Abu Darda, rahimallahu Luqman, semoga Allah merahmati Luqman. Amma innahu ma'utiya ma'utihi an ahlin, wala malin, wala jamalin, wala hasabin, wala nasabin. Jadi, kesian Luqman katanya. Sesungguhnya dia itu, harusnya dia mendapatkan apa yang harusnya didapatkan dengan keadaan semacam dia. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan keluarga, dia tidak mendapatkan harta, dia tidak mendapatkan kebagusan, wajahnya bukan wajah yang baik. Wala hasab, dan kemuliaan dia tidak punya, nasab juga tidak punya. Bal kana abdan habasyian, tapi dia itu adalah seorang hamba dari Habasyi, ini sekarang ini Ethiopia. Maula li Daud alaihissalam ma'atakahu. Dulunya dia seorang budak daripada Nabi Daud, kemudian dimerdekakan. Wa kana rajulan sakitan, dia itu adalah seorang yang suka berdiam. Tawila samti, panjang diamnya itu. Jadi artinya enggak suka berbicara. Malihat samti, tubuhnya itu, bentuk tubuhnya itu bagus, tapi warnanya hitam. Amikan nawari, dia seorang yang dalam pandangannya. Ba'idal fikri, jauh wawasannya. Lam yanam naharan qattu, tidak pernah tidur siang sama sekali. Walam yarahu ahadun yabulu wala yabzuku wala yatanakhau. Tidak pernah dilihat oleh seseorang dia itu kencing atau meludah atau membuang dahak, tidak pernah. Jadi hati apa? Dia tidak melakukan itu semua kecuali dalam keadaan tidak terlihat oleh orang. Yani yatanakhau. Wa mata lahu aulad. Falam yahzan alaihim. Dia punya anak dan anaknya semua meninggal. Tapi sedikit pun dia tidak susah ketika ditinggal oleh mereka. Karena apa? Kebijakannya itu telah menyatu dengan dirinya. Sehingga dia tahu bahwasanya meninggalnya anak-anaknya itu menjadi sebab dia itu diangkat derajatnya dan banyak pahalanya. Sehingga sama sekali dia tidak merasa susah dengan meninggalnya mereka. Wa kana ya'ti abwabal hukama, dan adalah dulu sebelum dia itu menjadi seorang hakim, dia itu selalu datang kepada orang-orang yang pintar, orang yang punya ilmu. Liyatafakkar, untuk supaya dia mengambil pelajaran darinya. Wayandur, dan melihat. Wayatabir, dan mengambil hikmah daripada mereka-mereka semua. Falizalika utiya ma utiya minal hikmah, oleh karena itu dan dengan cara seperti itulah makanya Luqman al-Hakim itu mendapatkan kebijakan dan kata-kata mutiara. Itulah Luqman al-Hakim. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada Luqman al-Hakim. Amin ya rabbal alamin. Gal faedah lidaf ila adza wa ahli sa'ri minhum. Jadi kalau seumpama takut orang itu berbuat jahat kepada kita dan kamu ingin membalas kepada dia supaya dia itu terkena tulak kamu gitu ya. Yukarriru hadza du'a. Hendaknya dia itu mengulangi doa ini sebanyak 306 kali. 306 kali. Apa doanya? Ya Ghahir. Ya Syadidal Batsy. Anta alladhi la yutaqu intiqamuhu intaqim li min fulan bin fulan. Ya Ghahir. Namanya Allah Al-Ghahir, yang Maha Perkasa. Ya Syadidal Batsy, yang sangat kuat tindakannya. Anta alladhi la yutaqu intiqamuhu, engkau adalah zat yang tidak dapat menahan atau mengalahkan pembalasannya. Intakim, balaskan untukku. Intakim li, balaskan untukku. Min fulan dari fulan bin fulan. Itu diulang selama sebanyak 306 kali. Itu mujarrab. Tapi enggak usah doakan orang yang enggak baik. Ya. Yang doakan orang yang enggak baik. Lebih baik doakan orang yang baik-baik saja. Ini kalau maksudnya kalau dipakai sama orang kafir itu loh. Orang yang kafir. Orang yang jahat kepada agama. Enggak apa-apa kita doakan. Gal faedah wa mimma afadani bi Sayyid Al-Fadil Muhammad bin Aqil bin Ishaq bin Yahya nafa'anallahu bihi hadil faedah lil judri. Nah, ini faedah bagi orang yang kena cacar. Kan sering itu di pondok-pondok musim cacar. Nah, kan? Nah, kalau sudah musim cacar, supaya kamu tidak kena dengan cacar itu, atau bukan hanya cacar, penyakit yang mewabah. Flu burung, apalagi yang mewabah, kolera dan sebagainya. Nah, caranya gimana nih? Tagra' surat Yasin al-Mu'adzamah an-Nafi'ah 41 marrah. Baca surat Yasin 41 kali. Itu yang pertama. Wa ma tilawatika li kulli marratin min dzalikal 'adad tadawu habbat 'adas bi qashriha alladhi huwa ma'ilun as-sawad wal humr. Qalilun tahta lisani. Jadi setiap kali membaca Yasin 41 itu, kamu letakkan ada adas. Adas itu kedelai tapi besar, warnanya kuning, kedelai besar. Taruh di bawah lidah. Taruh di bawah lidah. Hah? Apa namanya? Fasulia. Ada fasulia. Nah, itu taruh di bawahnya lidah sambil baca Yasin. Nah, setelah selesai, taruh satu, baca lagi Yasin, taruh lagi satu. Jadi 41. Nah, setelah 41, jadi agak merah, warna itu agak merah katanya. Amin. Jaga bergerak ila tamamis surah. Wadilkal haba bifika tahta lisanik. Hadi marra wahidah. Wahakad asaniya. Wasalisa ila tamamil ahda warbaid. Suma yakulu zalika alladhi lam yajdara. Kemudian, yang kita taruh di bawah lidah itu, setiap kali baca situ, kemudian dikumpulkan, dimakan. Siapa yang makan daripada kedelai itu, maka dia tidak akan terkena oleh tidak akan tertularkan dengan penyakit yang menular itu. Lam yadurru syai'un wa la yati dzalika mujarrabun sahih. Ini adalah sesuatu yang sangat mujarrab. Allah Subhanahu wa taala al-Fatihah. Allah taala ini adalah jamal. Syukur dan rahmat siyal Nabi Allah balik. Allah hadin yakun niatin salihah wa al-Fatihah.